Power, geng, push. Dong, ayo dong. Ya, wifi mati. Padahal dikit lagi winner. Chill, guys. Better kita bikin Choco Drink baru yuk. Baru? Wih, keren pack barunya. Baru juga dong cara nyoklatnya. Bisa bikin apa aja. Mau nggak? Choco Drink Hot Classic. Kasih topping marshmallow, makin estetik. Choco Drink dingin juga asik. Tambah ice cream, makin rich coklatnya. Karena Choco Drink, real coklat Belgianya smooth, meleleh di mulut. Amazing! Masa nggak mabar lagi? Iya lagi, iya lagi. Sit the mood feels good. Choco Drink, my mood booster. Menyala moodku. Dari Wings Food.